Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Terakhir kita telah membaca hadis nomor 53 dari kitab ini. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-54. Qala al-Imam al-Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Musa bin Ismail. Qala haddathana Abu Awana an Uthman ibn al-Mughirah an Abil Ambas. Abul Ambas ini seorang perawi yang di sini disebutkan dengan kunyahnya Abul Ambas. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Qarib Al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala. Qala dakhaltu ala Abdullah ibni Amr, ay Abdullah ibni Amr min al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga Abul Ambas ini adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Beliau mengisahkan bahasanya beliau pernah suatu ketika masuk menemui Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma fil wahd ya'ni ardan lahu bitta'if. Masuk menemui Abdullah bin Amr bin Al-As di sebuah daerah yang bernama Al-Wahd. Di sini dijelaskan yakni ardan, yang dimaksud adalah daerah, ya, tanah, wilayah atau lahan yang terdapat di kota Taif. Terdapat di kota Taif. Yang ini adalah harta peninggalan dari ayah beliau, yaitu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka beliau berkata, yaitu Abdullah ibn al-Amr ibn al-As, berkata, atafalana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Beliau mengisahkan bahwasanya Nabi suatu ketika pernah menunjukkan kepada kami beliau menggabungkan jari jemarinya. Ya. Menggabungkan jari jemarinya, faqala, sambil beliau bersabda alaihi salatu wasalam, ar-rahim syujnatun minar rahman. Ar-rahim syujnatun min ar-rahman. Syujnah bisa dibaca dengan dhammah, syujnah bisa juga dibaca dengan syajnah, dengan di fathah. Ya. Keduanya adalah lughah yang ma'ruf, lughah yang dikenal di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi boleh dibaca syujnah, boleh dibaca syajnah. Ar-Rahim, ini terjemahan hadisnya, bahwasanya Ar-Rahim itu adalah syujnah. Dijelaskan maknanya adalah athar dari Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Ismun min asma'illahi al-husna. Sehingga maksudnya bahwasanya Ar-Rahim, Rahim itu adalah athar dari Ar-Rahman. Untuk lebih memperjelas maksud dari sabda beliau ini, kita bisa merujuk kembali ke hadis yang sebelumnya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Dan memang seperti ini, hadis Nabi itu saling menjelaskan satu sama lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Di hadis yang sebelumnya di nomor 53, Rasulullah menyampaikan hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ar-rahman wa ana khalaqatur rahim. Aku adalah Ar-Rahman, kata Allah, wa ana khalaqatur rahim, dan aku menciptakan Ar-Rahim. Ya, sehingga dengan sebab, ya, Allah memiliki nama Ar-Rahman, dengan sebab itulah Allah menciptakan Ar-Rahim. Sehingga Rahim itu adalah apa? Athar, ya. Athar dari nama Allah Ar-Rahman. Man yasilha yasilhu. Barang siapa yang menyambung rahim, menyambung hubungan kerabat, ya, menyambung silaturahim, yasilha, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan sudah kita jelaskan makna ketika Allah Subhanahu wa taala menyambung hubungan dengan seorang hamba, yaitu menyambung kebaikan baginya di dunia maupun di akhirat, dan juga menyambung, ya, pertolongan kepada hamba tersebut. Waman yaqta'ha yaqta'hu, barang siapa yang memutusnya, dhamir ha di sini, yaqta'ha kembalinya ke mana? Ar-Rahim. Barang siapa yang memutus rahim, ya, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Ya. Ini adalah hadis sahih. Dan di sini Rasulullah SAW memberitakan kepada kita dengan sebuah berita yang berisi perkara gaib. Perkara gaib yang wajib kita imani. Karena terdapat pada hadis yang sahih. Di sini dikabarkan, ya, bahwasanya Rasulullah menyatakan SAW, laha rahim di hari kiamat nanti memiliki lisan yang talqun. Lisan itu lidah. Memiliki lidah yang talq, yaitu fasihul lisan. Memiliki lisan, lidah yang fasih, yang bisa berbicara. Ya. Dzalqun. Dzalqun juga semakna dengan talqun. Ya. Talqun dibaca dengan to yang fathah dan lam yang disukun. Talq. Ya. Yaitu fasihul lisan. Adabul mantik. Yaitu lisan yang fasih dan bisa berbicara. dengan pembicaraan dan ucapan yang jelas. Ini kondisi rahim di hari kiamat, Allah berikan kemampuan seperti ini. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang walaupun saat ini akal kita belum bisa menjangkaunya, ya, belum bisa terbayang bagaimana itu terjadi. Tapi Allah Maha Kuasa melakukan itu semua. Ya. Sebagaimana Allah juga mengkhabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya tubuh kita ini semuanya di hari kiamat nanti akan bisa berbicara. Mempersaksikan apa yang dilakukan oleh masing-masing anggota badan. Mata berbicara, telinga kita berbicara, ya. Semua anggota badan kita, ya, Allah jadikan berbicara, mempersaksikan amalan kita. Maka ini adalah sesuatu yang wajib kita imani. Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu pula apa yang kita baca di dalam hadis ini, hadis yang sahih ini, wajib kita imani sebagaimana adanya. Dhalqun, ya, bilfat wassukun, dhal yang dibaca dengan fathah, kemudian lam yang sukun, maknanya adalah dhulhiddah walfasih albaligh. Yaitu memiliki lisan yang tajam dan fasih serta berbicara dengan pembicaraan yang jelas, ya, hampir semakna dengan talq. Dan ini terjadi pada hari kiamat, yaumal qiyamah. Baik, kita akan baca syarah yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Atau karena hadis ini hampir semakna dengan hadis yang setelahnya, hadis ke-55, kita baca dulu hadis ke-55. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ismail. Qala haddatsani Sulaiman. Yang dimaksud dengan Sulaiman di sini adalah Sulaiman bin Bilal. Yang sudah disebutkan pula di hadis yang ke-50 dan 53. Ya. Beliau meriwayatkan di pembahasan tentang silaturahim beberapa hadis. Ya. Sulaiman, di sini adalah Sulaiman bin Bilal rahimahullah. An Muawiyah bin Abi Muzarrid. An Yazid bin Ruman. An Yazid bin Ruman. An Urwah bin Az-Zubair, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan dari istri Rasulullah alaihi salatu wasallam, Ummul Mukminin, istri yang paling dicintai Rasulullah alaihi salatu wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana bisa seorang perawi laki-laki meriwayatkan hadis dari wanita? Siapa yang bisa menjawab? Nah, ada yang masih ingat hubungan antara Urwah bin Az-Zubair dengan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha? Siapa yang masih ingat? Apa hubungan antara keduanya? Apa ada hubungan kerabat ataukah tidak? Ada yang masih ingat? Bu Anita? Bu Uthman? Pojok belakang kiri. Ah, Andika, masih ingat? Ada yang masih ingat? Abu Aisyah, Urwah bin Az-Zubair sama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, apa hubungannya? Abu Syafi'i. Sudah pernah kita bahas ini di awal-awal kitab ini. Abu Royan? Nah. Siapa masih ingat? Ayo, harus ada yang ingat. Ya. Apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwasanya Urwah bin Az-Zubair keponakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena Urwah bin Az-Zubair putra dari Az-Zubair ibnil Awam radhiyallahu taala anhu. Dan Az-Zubair ibnil Awam menikah dengan Asma bin binti Abi Bakar yang tidak lain adalah saudari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga Urwah bin Az-Zubair adalah ibnu ukhti Aisyah, putra dari saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi apa? Keponakannya. Oleh karena itu bebas bertemu dengan Aisyah, namanya mahram, ya. Bertemu bebas, berjumpa bebas dengan bibinya sendiri, sehingga banyak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahim syujnatun min Allah." Ya, semakna. "Man wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah." Semakna dengan hadis yang sebelumnya, nomor 54 tadi, ya. Sekarang kita baca syarahnya. Qala asy-syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, la ilaha illallah, wa hadzal hadits fihi ziyadatu idahin والشدة وعيد بالنسبة للحديث القدسي الأول. Ya. Hadis ini terdapat tambahan penjelasan dan terdapat syiddatu wa'idin, ancaman yang keras, ya, dibandingkan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis nomor 53. Bi'annaha tashku man qata'aha yaumal qiyamah. Di dalam hadis ini diberitakan bahwasanya rahim di hari kiamat nanti akan mengeluh di hadapan Rabb-nya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mengajukan gugatan, mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bi annaha tashku man qata'aha yaumal qiyamah. Dia mengeluh, mengadukan kepada Allah orang-orang yang telah memutus dia, telah memutus hubungan rahim, ya, mengadu rahim di hari kiamat nanti kepada Allah. Wa huwa syakwa madzlumin, dan itu tergolong pengaduan atau aduan dari pihak yang terzalimi. Karena rahim sebagai pihak yang dizalimi oleh orang-orang yang memutus dia. Jadi orang-orang yang memutus hubungan kerabat, tidak melakukan silaturahim, maka dia telah menzalimi rahim yang akan diadukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla yantasir lil mazlum mimman zalamah. Dan Allah, ya, karena Allah memiliki sifat al-adl, keadilan, ya, Allah akan menolong orang-orang atau pihak-pihak yang dizalimi dari orang-orang yang menzaliminya. Hati-hati, ya. Nah, sehingga rahim nanti akan mengadukan di hadapan Allah pihak-pihak yang telah menzaliminya, yaitu memutus dia. فَكَأَنَّ الْقَاطِعْ لِرَحِيمِهِ ظَالِمٌ لَهَا. Maka kondisinya, ya, seolah-olah seakan-akan seorang yang memutus silaturahim itu dia telah berbuat zalim terhadap rahim tersebut. Terhadap rahim. فَهِيَ تَشْكُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dan rahim akan mengadukannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Wala yajidu jawaban sahihan yadfa' bihi syakwa. Dan orang-orang yang memutus hubungan kerabat selama di dunia, ketika diadukan oleh rahim di hari kiamat, tidak akan bisa memberikan jawaban, tidak akan bisa berhujjah di hadapan Allah. Kenapa? Karena rahim pun punya lidah, punya lisan, bisa berbicara. Dan disifati di sini talqun dalqun, lisannya fasih. Ya, bahkan disebutkan dalqun ay dzul hiddah, lisannya tajam sehingga ketika berhujah kuat, tidak bisa dibantah. Ya, demikian kondisinya di hari kiamat nanti. Jadi tidak akan bisa orang-orang yang memutus silaturahim kemudian mendebat rahim di hadapan Allah. Tidak akan menang melawan, ya, perdebatan dengan rahim. Ya, pasti akan kalah. وَحِينَ إِذٍ فَإِنَّهُ يُعَاقَبْ عُقُوبَةً شَدِيدَةً كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهَا هَذِهِ النُّصُوصِ. Sehingga apa konsekuensinya kalau kalah berhujah di hadapan Allah, ya, diadukan di hadapan Allah, hujahnya kalah, ya, ya pasti akan mendapatkan hukuman. Hukuman yang keras sebagaimana yang telah disebutkan pada dalil-dalil atau nas-nas yang sudah kita pelajari. Falbadar albadar ayyuhal muslim. Kemudian beliau menyebutkan nasihat, ya, motivasi. Falbadar albadar, maka hendaknya segera wahai kaum muslimin untuk kita menyambung hubungan silaturahim. Bima'na hal'am, dengan maknanya secara umum, ya, yaitu dengan melakukan berbagai cara yang dengannya kita bisa menyambung hubungan kerabat. Kemarin apa saja? Menyambung hubungan kerabat bisa dilakukan dengan apa saja? Ya, yang pertama, yang paling utama dengan apa? Bila ilm, dengan ilmu. Kita menyambung hubungan kerabat dengan ilmu. Kita sampaikan ilmu kepada kerabat kita. Maka itu termasuk silaturahim, dan kita akan juga mendapatkan pahala mengajarkan kebaikan kepada keluarga kita. Begitu juga bisa bil aqdam atau bil amwal, dengan harta kita, bil aqdam, dengan kaki kita, yaitu dengan melangkahkan kaki kita menziarahi, mengunjungi keluarga dan kerabat kita. Begitu juga dengan wasail tawasul al-ijtima'i, media-media komunikasi yang memungkinkan untuk kita menyambung hubungan dengan keluarga atau kerabat kita. Maka barang siapa yang melakukan demikian, taksib al-ajr ad-dunyawi wal-ukhrawi, maka dia akan mendapatkan pahala balasan yang baik di dunia maupun di akhirat. Nanti akan disebutkan di antara balasan yang Allah segerakan di dunia bagi orang-orang yang menyambung hubungan silaturahim. Kemudian beliau memperingatkan juga, walhadar alhadar minal qati'ah, dan hendaknya waspada, hati-hati, jangan sampai kita terjatuh pada qati'ah, pemutusan hubungan kerabat, pemutusan silaturahim, allati yatarattab 'alaiha al-'uqubatu asy-syadidatu fid dunya wal akhirah, yang akan diancam pelakunya dengan hukuman yang keras di dunia maupun di akhirat. Iyadan billahi azza wa jal. Naam. Demikian syarah singkat dari hadis ke-54 dan 55. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis ke-56. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل, atau disebut juga dengan Uqail, ya, ainnya dengan di dhammah. Baik, Uqail yaitu Ibnu Khalid bin Aqil Abu Khalid Al-Umawi, ini nasabnya secara lengkap. Uqail bin Khalid bin Aqil Abu Khalid Al-Umawi rahimahullah. An Ibn Shihabin. Siapa yang masih ingat siapa Ibn Shihab ini? Yang pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Lebih sering dikenal dengan nisbahnya. Siapa beliau? Siapa? Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Siapa yang masih ingat namanya siapa? Ibnu Shihab ini nisbah kepada nenek moyangnya, kepada kakek-kakeknya. Muhammad bin Muslim, ya, rahimahullah. Yang lebih dikenal dengan nisbahnya itu Az-Zuhri. Qala akhbarani Anas bin Malik, mengkhabarkan kepadaku Anas bin Malik, sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa ay yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Rasulullah bersabda, yang artinya, man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin, barang siapa yang suka rizkinya dilapangkan, rizkinya diluaskan. Ya. Wa ayyun sa'alahu fi athari. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah makna dari wa ayyun sa'alahu fi athari, ay Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ay yu'akhkhar lahu fi ajalihi wa umurihi. Diakhirkan ajalnya dan umurnya. Jadi ajalnya dan umurnya diakhirkan. Umurnya dipanjangkan. Sehingga makna hadis barang siapa yang ingin dan suka rizkinya dilapangkan dan diluaskan Allah Subhanahu wa taala atau ingin untuk dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung hubungan rahimnya. Hadis yang berikutnya, hadis ke-57 juga semakna dengan hadis ini. Kita baca, qala haddatsana Ibrahim ibnul Munzir. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ma'an. Ibrahim ibnul Munzir adalah Ibrahim bin Abdullah ibnul Munzir Abu Ishaq. Meninggal pada tahun 236 Hijriyah. Qala haddatsana Muhammad bin Ma'an. Muhammad bin Ma'an bin Muhammad bin Ma'an bin Nadlah Al-Ghifari Abu Yunus. Nah. Qala haddatsani Abi, yaitu Ma'an bin Muhammad rahimahullah. Itu Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari An Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Ini ada disebutkan sebab kenapa beliau dikenal dengan nisbahnya Al-Maqburi. Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, seorang tabi'in yang mulia, yang meninggal pada tahun 117 Hijriah. Al-Maqburi itu adalah nisbah kepada Maqbarah. Maqbarah itu pekuburan ya, di kota Madinah. Pekuburan di kota Madinah. Dinisbatkan dengan itu, Al-Maqburi. Bagaimana bisa seperti itu? Karena dahulu ayah beliau mujawiran laha, tinggalnya di samping kuburan. Sehingga dikenal dengan Al-Maqburi. Demikian ya, nisbah. Dikenal, oh tinggalnya dekat kuburan, Al-Maqburi. Oh si fulan Al-Maqburi, yang tinggalnya dekat di sampingnya kuburan. Maksudnya seperti itu. Sehingga nisbah itu turun-temurun sampai juga kepada anaknya. Itu Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqi. Ya, maknanya sama. Man sarrahu, barang siapa yang senang, suka, ayyubsata lahu fi rizqi, untuk dilapangkan dan diluaskan rizkinya, wa ayyun salahu fi atharih, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung hubungan rahimnya. Nah, kita akan baca syarah dari hadis ini. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah fi hadainil hadithaini dalilun ala targhib fi silatil arham. Di kedua hadis ini terdapat dalil yang berisi motivasi untuk menyambung hubungan kerabat. Ya, ini jelas. Karena memang pembahasannya bab yang terkait dengan silaturahim. Waqad sabaqa ma'ana anna ar-rahim man yamuttu ilaihim asyakhs bi silatin min jihatil ubuwah au min jihatil umumah. Dan sudah berlalu penjelasannya ya, bahwasanya rahim yang dimaksud dalam syariat itu adalah pihak-pihak yang seseorang dinisbatkan kepada mereka yang masih ada hubungan nasab ya, baik dari pihak ayah, pihak bapak maupun dari pihak ibu ya. Nah, Ini yang dimaksud dengan rahim dalam syariat. Wahum darajatun ba'duhum aqrabu min ba'din. Dan tentunya namanya kerabat itu, family itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih dekat kepada kita, ada yang lebih jauh. Yang paling dekat kepada kita ya orang tua kita, bapak kita, ibu kita, itu yang paling dekat. Ya. Maka hubungan kerabat bapak ibu dengan kita akrab, lebih dekat dibandingkan hubungan kerabat kita dengan paman kita. Ini suatu yang sudah jelas, ya, bisa dipahami. Wasilatu wajibun biqadril istita'ah. Beliau tegaskan di sini bahwasanya menyambung hubungan kerabat hukumnya wajib. Jadi bukan sekedar sunnah, ya. Menyambung hubungan kerabat silaturahim itu hubungan hukumnya wajib dalam syariat ini. Biqadril istita'ah. Tapi apa? Sesuai dengan kadar kemampuan kita. Lil qarib walil ba'id. Hukumnya wajib, baik yang hubungan kerabatnya dekat dengan kita maupun yang jauh, tetap wajib, ya. Tapi tergantung kondisi kita dan sesuai dengan kemampuan. Tentunya yang lebih dekat nasabnya dengan kita, kewajibannya lebih ditekankan dibandingkan yang agak jauh hubungan nasabnya. Wadidduha wa aksuha al-qadni'ah wa hiya muharramatun binassil kitabi was sunnah. Adapun sebaliknya memutus hubungan kerabat di dalam syariat ini hukumnya muharramah, diharamkan dengan nas yang ada di dalam Alkitab maupun di dalam As-Sunnah. Fabuyyina fi hadhil ahadith as-sabiqah fadlu silatil arham bil'ilm aw bil mal aw bil aqdam wa bil muhadatsati biwasitatil wasail al-ma'rufah fi hadzal zaman. Dan telah dijelaskan di dalam hadis-hadis yang telah lalu tentang keutamaan silaturahim, baik dengan ilmu maupun dengan harta, dengan kaki, maksudnya dengan mengunjungi, kemudian dengan muhadatsah, dengan mengajak bicara kerabat, itu juga sudah termasuk silaturahim. Ya. Biwasitatil wasail, dengan wasilah-wasilah media-media komunikasi yang dikenal di zaman ini, telepon, ya, atau apa, apapun yang bisa dipakai. Wa tafaqqudul ahwal, kullu dzalika min anwa'is silah. Dan juga sekedar menanyakan kabar kerabat kita, itu juga sudah termasuk menyambung hubungan kerabat. Misalnya kita telepon paman kita, gak ada apa-apa, gak ada urusan penting. Ya, jadi silaturahim itu tidak hanya ketika pas butuh saja, baru menghubungi. Enggak. Ya. Justru yang baik adalah tidak ada kebutuhan kita kepada mereka, hanya sekedar menyambung, ya, kita tanyakan kabarnya bagaimana, ya, paman sehat, keluarga bagaimana sehat, alhamdulillah. Itu. Ya. Nah, ini semua juga termasuk bentuk menyambung hubungan kerabat silaturahim. Wa qad jaa fi hadzal hadits al-wa'd al-karim minan nabi sallallahu alaihi wasallam liman wasala rahimah. Dan di dalam kedua di sini terdapat, ya, janji pahala dan balasan yang sangat mulia yang di sebutkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam bagi orang-orang yang menyambung hubungan kerabatnya. Disebutkan ada dua hal. Yang pertama apa? Ayyubusatallahu fi rizki. Diluaskan dan dilapangkan rezekinya. Jadi kalau pengen rezekinya lapang, ya, misalnya merasakan kesempitan dalam rezekinya, sulit mencari rizki, ya, kalau pengen dilapangkan, coba. Ini sebab, ya, sebab yang satu ini harus kita tempuh. Mungkin kita selama ini kurang di dalam melakukan atau mengamalkan silaturahim ini. Ya. Maka kita lakukan. Karena ini di antara balasan yang Allah segerakan bagi orang-orang yang menyambung hubungan kerabat di dunia. Akan dilapangkan dan diluaskan rezekinya. Wa ayyunsa lahu fi athari. Dan dipanjangkan umurnya. Ya. Tapi di sini ada sedikit pertanyaan. Mungkin ada yang mengganjal di hati. Bagaimana bisa, ya? Umur itu kan sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat di Lauhul Mahfud, ya. Sudah Allah takdirkan. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya seseorang itu sudah dicatat ajalnya, rezekinya, bahkan sudah dicatat apakah dia itu adalah seorang yang sa'id au saqiyun au sa'idun, seorang yang selamat ataukah yang celaka. Itu sejak di perut ibunya, ya, ketika sudah berumur 40 hari, ya, maka diperintahkan malaikat, ya, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat, ya, untuk mencatat. Naam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud ya, bahwasanya janin yang ada di perut ibu itu 40 hari dalam keadaan nutfah, kemudian 40 hari berikutnya dalam keadaan mudghah. Ya, alaqah, kemudian mudghah. Baru kemudian setelah itu, setelah berumur 40 hari kali 3, berarti umur berapa? 120 hari. Kurang lebih 4 bulan. Maka Allah perintahkan malaikat ya untuk mencatat itu tadi. Bikatbi rizqihi wa ajalihi. Ya. Wa syaqiyyun au sa'idun. Ini diantara yang dicatat malaikat ketika itu. Dicatat rezekinya, ya, umurnya, ajalnya, dan ketentuan dari Allah apakah dia ini penghuni jannah, penghuni surga, atau penghuni neraka. Sudah dicatat. Tapi bagaimana kemudian, dia di sini disebutkan umurnya bisa dipanjangkan dengan silaturahim. Rezekinya bisa ditambah, dilapangkan, diluaskan dengan silaturahim. Bagaimana bisa? Nah, mungkin ada yang timbul pertanyaan di dalam benaknya, maka beliau akan menjelaskan di sini. Ya, sehingga hakikatnya tidak ada kontradiksi antara hadis ini dan hadis Ibnu Mas'ud yang barusan kita sebutkan tadi. Ya, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Beliau jelaskan, walladhi yambagi ayyu'alam annal ajla mahdud. Sesuatu yang seharusnya sudah kita ketahui, ya, bahwasanya ajal itu, kematian itu sudah mahdud, sudah ditentukan. Umur seseorang sudah ditentukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi. Sudah, Allah takdirkan. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Waqad kutiba fil lawhil mahfud bidayatan wa nihayatan la yazidu wa la yanqus. Telah ditulis di lawhul mahfud, permulaannya dan akhirnya tidak bertambah dan tidak berkurang. Sudah Allah tentukan. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-61, Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan jika datang ajal mereka, ya, maka tidak akan bisa diakhirkan sesaat pun, dan tidak akan bisa dipercepat. Sudah, kalau Allah tentukan hari ini, detik ini meninggal, ya tidak bisa diakhirkan, tidak bisa pula dimajukan. Ya. وَكَذَلِكَ الْحُكُمْ فِي الرِّزْقِ. Tadi terkait dengan ajal, usia, umur, kematian, sudah Allah tentukan. Begitu juga terkait dengan rezeki. Ya. Si fulan rezekinya berapa, sudah Allah tentukan kadarnya. فَالرِّزْقُ قَدْ كُتِبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. Rezeki seorang sudah dicatat di lawhul mahfuz. قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ. Ya. Bahkan sudah dicatat di lawhul mahfud itu 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi kalau yang hadisnya Ibnu Mas'ud itu, ya, dicatat oleh malaikat. Adapun di lawhul mahfud, ya, Allah yang memerintahkan al-qalam untuk mencatat takdir makhluk, itu sudah terjadi 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Ya. Nah, bisa dipahami ya? Nah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, innallaha kataba maqadiral khalaiq bi 50 alf sanah qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah. Bahwasanya sesungguhnya Allah mencatat takdir semua makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi sejauh 50 ribu tahun. Itu 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Kutibal ajalu wa kutibar rizqu wa kutiba kullu syai'in yata'allaqu bi amri dunya wal barzah wal akhirah. Telah dicatat ajal. Telah dicatat pula takdir yang terkait dengan rezeki. Dan semua, segala sesuatu telah dicatat di lawhul mahfud, baik yang terkait dengan urusan dunia seseorang, apa yang akan dia alami di alam barzah. Alam barzah itu alam antara dunia dan akhirat. Ketika seorang sudah meninggal, ya, di alam kubur, itu disebut dengan alam barzah. Sudah Allah catat pula apa yang akan dialami seseorang. Dia akan mendapatkan siksa kubur ataukah tidak. Ya, ketika dia ditanya oleh malaikat di kuburan, apakah dia bisa berhasil ya, dengan selamat menjawab fitnah kubur, ya, ataukah tidak. Demikian sudah Allah catat. Begitu juga apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, di kehidupan akhirat, sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Kullu dzalika qad jara bihil qalam. Itu semua telah ditulis oleh Al-Qalam, ya. Karena Allah sendiri yang memerintahkan Al-Qalam, ya. Uktub. Allah perintahkan Al-Qalam untuk menulis takdir semua makhluk. Fala yazidu amma kutib. Maka tidak akan mungkin bertambah dari apa yang telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Wala yanqus, begitu juga tidak akan berkurang dari apa yang telah tercatat. Wala yataqaddam wala yata'akhir, tidak akan bisa dimajukan dan tidak akan bisa pula diakhirkan. Bal kullu syai'in kutiba la budda ay yakuna 'ala sifatihi wa fi waqtihi wa bisababihi. Bahkan segala sesuatu pasti akan terjadi sebagaimana yang telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya, bagaimana hal itu terjadi, kapan waktunya, dan apa sebab-sebab, ya, hal itu bisa terjadi. Hadza yajibu ayyuminu bihil abdu. Ini perkara yang wajib diimani oleh setiap hamba. Wajib kita mengimaninya, ya. Sebagaimana yang sudah mungkin belum, ya, belum pernah kita singgung terkait dengan akidah seorang muslim terkait dengan al-imanu bil qada wal qadar, keimanan terhadap al-qada wal qadar yang termasuk salah satu dari 6 rukun iman. Seorang mukmin harus beriman terhadap takdir dengan 4 maratibnya. Takdir itu ada 4 martabat, ada 4 maratib yang terkumpul dalam sebuah bait syair, ilmun wa kitabatu maulana wa masyiatuhu wal khalquhu ijadun wa takwinun. Ilmu, ya, jadi kalau kita berbicara tentang takdir, yang kita imani ada 4 martabat ini, 4 maratib, 4 derajat. Yang pertama ilmu, kita meyakini dan mengimani ilmu Allah, bahwasanya Allah mengilmui segala sesuatu yang lalu dan yang akan datang, yang telah terjadi dan yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi, Allah Maha mengetahuinya. Allah alimun bi kulli syai. Allah Maha mengetahui, Maha mengilmui segala sesuatu. Ini yang harus kita imani pertama. Ya. Dan ini diselisihi oleh kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah yang Gulatul Qadariyah atau Al-Qadariyah An-Nufah. Kelompok Qadariyah yang menafikan ilmu Allah. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi sampai perkara itu terjadi. Sampai perkara itu benar-benar terjadi. Sehingga mereka, kelompok Qadariyah ini, ya, menafikan ilmu Allah. Meyakini Allah itu tidak mengilmui perkara-perkara yang akan terjadi sampai benar-benar terjadi. Ya. Yang seperti ini, kelompok yang seperti ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya mereka telah keluar dari Islam. Ya, tidak ada perselisihan para ulama. Kenapa? Karena menafikan ilmu Allah. Masa Allah tidak tahu perkara yang akan terjadi, ya. Nah, orang yang enggak belajar ilmu agama dengan serius pun tahu, ya, dan meyakini, ya. Seorang muslim yang awam pun meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Ini kok tiba-tiba ada kelompok Qadariyah yang demikian, ya. Maka jelas kesesatan mereka. Jadi ini yang harus diimani adalah ilmu Allah. Bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian martabat yang kedua adalah kitabatu maulana. Bahwasanya Allah mencatat takdir itu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan Allah catat di Lauhul Mahfuz. Kita harus mengimaninya. Kita harus beriman bahwasanya Allah mencatat itu semua. Yang ketiga adalah masyiah. Bahwasanya Allah memiliki kehendak, ya, setelah semua takdir itu dicatat di Lauhul Mahfuz, kemudian Allah memiliki masyiah, ya, memiliki kehendak, ya, untuk menciptakan segala sesuatunya ini. Kita ingat tadi, takdir itu di tulis kapan? 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi setelah berlalu masa 50 ribu tahun, Allah baru berkehendak untuk menciptakan langit dan bumi. Ya. Ketika Allah berkehendak saat itu, maka Allah takdirkan ya, terciptanya langit dan bumi. Tapi menulisnya kapan? Sudah 50 ribu tahun sebelumnya. Dan Allah mengendaki terciptanya langit dan bumi 50 ribu tahun setelah penulisan itu. Ini contohnya. Jadi masyiah. Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, sehingga martabat yang keempat, yang terakhir adalah wa khalquhu. Baru Allah menciptakan. Jadi Allah memiliki masyiah dulu, berkehendak dulu untuk menciptakan, baru kemudian Allah menciptakannya. Ya. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Demikian. Empat martabat atau derajat takdir yang harus diimani oleh setiap mukmin. Kembali ke sini tadi. Hadza yajibu ay yu'minu bihil 'abdu. Ini adalah perkara yang wajib diimani oleh seorang hamba. Li'annahu min arkanil iman, karena itu termasuk dari rukun-rukun iman. Wa huwal imanu bil qadar wal qada, yaitu keimanan terhadap qadar dan qada. Idzan fama ma'na yubsatu fi rizqihi wa yuns'au lahu fi ajalih. Kalau kita sudah tahu pembahasan tentang takdir ini, ya. Kemudian kita mungkin ada yang bertanya, lalu kemudian apa maknanya? Bahwasanya rezekinya akan dilapangkan, diluaskan, atau umurnya akan dipanjangkan, ini maknanya apa? Beliau menjelaskan, makna dzalikal barakatu fir rizq lil wasil wal barakah fil umur fil amal. Ya. Maknanya rizkinya dilapangkan, diluaskan, kemudian umurnya dipanjangkan, maknanya apa? Ya. Yaitu barokah. Makna dzalikal barakah fir rizq, yaitu Allah akan berikan barokah pada rezekinya. Lil wasil, bagi orang-orang yang menyambung hubungan kerabat, wal barakah fil umur, dan juga barokah pada umurnya. Umurnya akan Allah berikan barokah bagi orang-orang yang menyambung hubungan kerabat. Fil amal, dan juga amalannya akan Allah berkahi. Allah berikan barokah. Wal asbab murtabitatun bil musabbabat. Dan termasuk atau merupakan sunnatullahi azza wa jal, Allah mengaitkan antara sebab dengan akibat. Orang ingin punya anak, ya harus menempuh sebabnya, menikah dulu. Iya. Lapar, pengin kenyang, ya harus menempuh sebabnya, yaitu dengan makan. Orang haus, ya, pengin hilang rasa hausnya, harus menempuh sebabnya, yaitu minum air. Ini sunnatullah. Ya, dan itu tidak menafikan tawakal kepada Allah. Menjalankan sebab, melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, yang diperintahkan, tidak menafikan rasa tawakal kepada Allah. Bahkan Allah perintahkan. Seperti makan dan minum saja Allah perintahkan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan jangan melampaui batas. Karena kenapa? Kalau seorang enggak tidak makan, tidak minum sampai meninggal, maka dia mendzalimi dirinya sendiri, berdosa, masuk neraka malah. Ya. Nah, sehingga menjalankan sebab adalah diperintahkan dalam syariat. Nah, dan tidak menafikan tawakal. Faman ata bihadzal sabab wa qad sabaqa fihi al-qalam annahu ya'ti bihi wa huwa silah man sabaqa lahu bi annahu minal wasilin faqad sabaqa lahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yanal hadzal fadla alladhi akhbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq. Ya, terkait dengan rezeki. Ya, jadi menyambung hubungan kerabat itu adalah sebab seseorang akan dilapangkan rezekinya, yaitu akan diberikan barokah pada rezekinya. Maka barang siapa, contohnya ada seorang, barang siapa yang ada seorang yang melakukan sebab ini, dia menyambung hubungan kerabat. Dengan sebab itu, ya, dan telah tercatat di Lauhul Mahfudz bahwasanya dia akan melakukan sebab itu. Ketika dia melakukan sebab, itu pun sudah dicatat di Lauhul Mahfudz. Oh, si fulan di hari ini, ya, di detik ini, dia akan melakukan amalan silaturahim. Dia akan menyambung hubungan kerabat dengan orang tuanya, dengan kerabatnya yang lain, pamannya, saudaranya. Sudah dicatat pula di dalam Lauhul Mahfudz, ya. Yang dengan sebab itu, dengan sebab dia melakukan amalan itu, ya, Allah akan menambah rezekinya. Ya. Allah akan menambah rezekinya dan menambah barokahnya. Man sabaqa lahu bi annahu minal wasilin faqad sabaqa annahu atau lahu faqad sabaqa lahu ayyub satalahu fi rizqi. Maka barang siapa yang telah dicatat ya di Lauhul Mahfudz bahwasanya dia adalah seorang yang menyambung hubungan kerabat, maka begitu pula dia dicatat akan dilapangkan dan diluaskan rezekinya. Ya, karena ini sunnatullah, Allah mengaitkan antara sebab dan akibat. Dan itu semuanya telah dicatat di Lauhul Mahfudz. Semua sebab dan semua akibat, oh si fulan melakukan sebab ini, maka dia akan mendapatkan akibat baiknya. Si fulan tidak melakukan sebab ini, maka dia akan terhalang dari rezekinya. Seorang tidak melakukan silaturahim, maka dia rezekinya disempitkan karena tidak melakukan sebabnya. Demikian. Itu semua sudah tercatat. Dan akan mendapatkan keutamaan yang telah diberitakan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Begitu pula terkait dengan ajal, dengan usia, dengan umur. Demikian pula. Wa kadzalikal ajal wa in kana muqaddaran ila annahu qad kutiba hadha as-sabab alladhi bisababihi yubarikullahu lahu fil umr fayamal a'malan yakthur thawabuha wa ya'dhum wa yatarattab ala dhalika al-jazaa' al-hasan. Ya. Begitu pula seorang yang melakukan silaturahim, maka usianya dan umurnya akan Allah berkahi. Dan itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfudz, bahwasanya orang itu akan melakukan sebab tersebut sehingga Allah akan memberkahi umurnya, sehingga akan dimudahkan dia ya, memanfaatkan umurnya untuk perkara yang bermanfaat. Ya. Seorang yang tidak Allah kehendaki untuk bisa memanfaatkan umurnya, tidak akan bisa dia memanfaatkan umurnya dengan sebaik-baiknya. Sampai usia kepala 8, kepala 7, ya, dia masih sibuk dengan urusan syahwatnya. Ya. Karena tidak Allah berkahi umurnya, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah misalnya. Na'udzubillah. Ya. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki barokah pada umurnya, dia akan manfaatkan waktunya, usianya untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Demikian. Wal khulasah, sehingga kesimpulan dari penjelasan hadis ini, anna kulla syai'in qad jara bihil qalam min ajalin wa rizqin wa tuli umrin wa qasri umrin wa kullu sya'nin min syu'unid dunya wal barzah wal akhirah. Sehingga segala sesuatu, kesimpulannya, segala sesuatu telah dicatat di Lauhul Mahfudz, dicatat oleh Al-Qalam, ya, baik yang terkait dengan ajal, rezeki, panjang umur, umurnya pendek, mati muda misalnya, dan segala sesuatu dari perkara-perkara urusan dunia, barzakh maupun akhirat, kullu dzalika qad jara bihil qalam fala yataqaddam wala yata'akhir. Semuanya telah tercatat, tidak mungkin maju dan ataupun mundur. Walakin Allah azza wa jalla anzalal kutuba wa arsalar rusula wabtala bihim al umama abra tarikhi zamaniha wa makaniha. Akan tapi pertanyaannya kemudian, kalau kita sudah mengimani bahwasanya segala sesuatu telah tercatat, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan, ya. Ya. Kita tidak tahu takdir kita apa. Kita tidak tahu takdir kita bagaimana. Karena itu perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Semua takdir yang Allah tulis, Allah tentukan, tidak tahu. Dalilnya apa? Ketika malaikat Jibril alaihissalam ditanya tentang kapan hari kiamat, mata sa'ah, ya, atau Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, mata sa'ah, maka jawaban Rasulullah bagaimana? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Sehingga sama-sama tidak tahu. Rasulullah pun tidak tahu kapan pastinya hari kiamat, begitu pula malaikat Jibril. Itu semua hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara gaib. Maka kita pun demikian, tidak tahu takdir kita ini bagaimana. Apakah kita ini termasuk ahlul jannah, nasallallahu taala ayaj'alana minhum, ataukah kita termasuk naudzubillah min ahlin nar. Iyadan billah. Kita tidak tahu. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, Allah Subhanahu wa taala, beliau jelaskan di sini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasulnya dan menguji umat-umat manusia ini, ya, sepanjang sejarah manusia yang ada ini, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman kita ini, ya, Allah uji mereka dengan diturunkannya kitab dan diutusnya para rasul. Maka Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti kitab-kitab yang Allah turunkan, dan Allah memerintahkan mereka untuk mentaati para rasul. Ya, barang siapa yang mentaati para rasul maka akan masuk dalam jannah, dan sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat tidak mau mengikuti Alkitab, kitab-kitab yang Allah turunkan, dan tidak mau mengikuti, menaati para rasul, maka dia termasuk ahlu an-nar. Walam yujiz lahum ayyattakilu ala ma kutiba wala yuhadithu anfusahum bi annal amra qad kutiba fala hajata ilal amal. Dan Allah pun melarang, ya, ini perlu dicatat, hukumnya dalam syarat ini adalah dilarang. Allah melarang, tidak memperbolehkan hamba-hambanya, manusia, untuk bersandar kepada apa yang telah dicatat, takdir yang telah dicatat. Maksudnya pasrah, tidak mau beramal, berpangku tangan, ya. Sudahlah saya pasrah, wong sudah ditakdirkan, takdirnya enggak akan bisa berubah. Sudah, saya enggak usah beramal. Toh sudah dicatat, sudah ditentukan, saya penghuni neraka ataukah penghuni jannah. Kalau saya penghuni jannah ya pasti masuk jannah, ya. Kalau penghuni neraka ya buat apa beramal? Nah, ini syubhatnya orang-orang, ya, yang keliru di dalam memahami takdir. Maka di sini beliau tegaskan, kita dilarang bersikap yang seperti ini. Kita dilarang menggantungkan diri pada takdir yang menjadikan kita berpangku tangan tidak mau beramal. Fahada minal ghalat, kata beliau. Ini termasuk kesalahan dan kekeliruan. Alladhi sahahahun nabi, yang telah diluruskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dil ummah. Lamma akhbarahum bi annal qalam qad jara bi kulli qalilin wa katsir. Dan ini telah terjadi, pertanyaan yang seperti ini telah ditanyakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah memberitakan tentang perkara takdir, bahwasanya takdir telah dicatat semuanya, yang kecil maupun yang besar. Wa anna suhuf qad kutibat wa tuyat, dan bahwasanya lembaran-lembaran catatan takdir telah ditulis dan ditutup. Telah ditutup, telah digulung, ya. Qalu idzan fi fa fima al-amal, maka para sahabat ada yang bertanya, untuk apa kita beramal? Ya'ni fi amrin qad furiga minhu aw fi amrin musta'naf. Untuk apa kita beramal kalau memang sudah ditakdirkan, sudah ditentukan? Qala, maka Rasulullah menjawab, bal fi amrin qad furiga minhu, ya. Ketika beliau ditanya apakah kita beramal untuk sesuatu yang sudah ditentukan ataukah yang belum? Maka Rasulullah menjawab, sudah ditentukan. Qalu idzan natakil, kalau begitu kita pasrah saja, tidak usah beramal. Maka Rasulullah menjawab, ya. Qala la, tidak. Tidak demikian. I'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ini. Karena sungguhnya setiap hamba, setiap individu, setiap orang akan dimudahkan menjalani sebab-sebab yang dia ditakdirkan untuknya. Ya. Amma man kana min ahli sa'adah, seorang hamba yang ditakdirkan menjadi ahli sa'adah, orang yang bahagia dunia akhirat, penghuni jannah, fa yuyassaru li amali ahli sa'adah, maka dia akan Allah mudahkan untuk menjalani sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada al-jannah, dimudahkan untuk melakukan amalan-amalannya penduduk jannah. Wa amma man kana min ahli nar, sebaliknya, seorang yang sudah Allah tentukan, Allah takdirkan sebagai ahlus syaqa, ya, orang-orang yang binasa dan celaka, yaitu ahlun nar, fayuyassaru li amali ahli syaqa, maka dia akan, ya, dijadikan mudah untuk melakukan amalan-amalannya penduduk neraka atau ahlus syaqa, orang-orang yang celaka. Wa na'udzubillahi min dalik. Taib, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan penjelasan hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya di pertemuan mendatang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.